sunnah atau sampaikan dengan cara yang baik, setelah itu percikkan. Kemudian tempat duduk yang paling afdal di mana? Di dalam kita menjenguk orang yang sakit, tidak di kaki si sakit, tidak di samping tubuh si sakit, tetapi di samping kanan dari si sakit. Kalau yang jenguk segini banyaknya, nggak usah rebutan. Jadi yang ada di sebelah kanannya kan cuma satu atau dua. Tapi yang paling afdal adalah misalkan ini yang sakit, di mana kita menjenguknya? Di samping kanannya kita menjenguknya. Maka disunahkan pula ketika kita habis berwudu, memercikkan wudu kepada bagian tubuh orang yang sakit, maka kita disunahkan untuk memegang tubuh orang yang sakit tersebut. Karena Ibnu Battal mengatakan ternyata kalau kita menjenguk orang yang sakit lalu memegangnya, itu memberikan efek kedamaian. Coba kalau ibu sakit, lalu kemudian ada yang datang, dipegang sini aja, itu rasanya adem. Ya, karena memang disunahkan untuk memegang, tapi ini ingat sejenis, tidak berlaku kepada lawan jenis. Perempuan kepada perempuan, yang laki-laki kepada laki-laki. Kemudian yang ketiga, disunahkan untuk mengusap, memegang keningnya. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW memegang kepalanya saat dipegang, diusap mukanya, diusap kemudian dadanya. Kenapa semacam itu? Karena Rasulullah itu ketika beliau menjenguk orang yang sakit, beliau terkadang mengusap mukanya orang yang sakit itu, sembari membacakan doa dan membacakan ayat-ayat Quran. Maka kalau kita nanti jenguk orang yang sakit, sembari kita pegang tangannya, sembari kita pegang dengan kelembutan yang baik, yang lembut, setelah itu kemudian kita boleh pegang keningnya, kita boleh pegang mukanya, sembari kita bacakan doa. Doa yang diperintahkan untuk kita baca kepada yang sakit apa? Doa yang diperintahkan untuk dibaca kepada si sakit apa? Doa yang dibaca untuk kemudian kepada si sakit apa? As'alullahal adim, Rabbal arsyil adim, ayatnya ke berapa kali? 7 kali atau yang satu? Kenapa ibu? Kenapa ibu? Dicatat, sudah pernah catat, sudah pernah kita catat katanya. Ya, apa ada atau tidak? Atau kemudian kita membaca la ba'sa tahurun insya insyaallah. Lalu kemudian kita disunahkan untuk membacakan apa? Ayat-ayat Quran. Ayat-ayat Quran yang kita baca itu apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq ataupun An-Nas. Jadi membacakan Quran kepada orang yang sakit itu bukan berkonotasi meninggal, tapi itu berkonotasi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita ngobrol, sebelum kemudian kita menghibur hatinya, maka kita berikan doa kepadanya, dan salah satu doa itu adalah kita bacakan Quran. Ayat kursi boleh, tidak apa-apa, semua ayat boleh, tetapi yang kemudian sering dibaca oleh Rasulullah adalah tiga surat, yaitu adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. La ba'sa taburun in sya'Allah. La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa itu artinya adalah tidak apa-apa terhadap sakit yang kamu derita. Tahurun, moga-moga sakit yang kamu derita membersihkan dosamu insyaallah kalau Allah berkehendak. Ingat sekali lagi, nulis insyaallah itu kayak gini loh ya, jangan digandeng pun sama syinnya. Insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa kamu sakit, moga-moga sakitmu dapat meringankan dosa-dosamu insyaallah. Baru kemudian itu setelah itu kita berikan kabar gembira. Kabar gembira itu adalah membesarkan hatinya. Oh enggak apa-apa, keluarga saya kemana ada sakit kayak gini sembuh. Oh enggak apa-apa, cepat insyaallah ini kalau kemudian cepat makan. Itu termasuk perkataan-perkataan yang mengandung pahala ketika kita menjenguk. Perkataan dosa ketika menjenguk apa? Terlalu jujur. Sakit apa pak? Tipes, wah ada teman saya meninggal. Boleh. Maka betul-betul harus diperhatikan tentang masalah tersebut. Ini yang kita bahas. Ya. Moga-moga nanti sampaikan ini karena Anda yang menyampaikan kepada Anda, setidaknya beliau kita doakan karena kewajiban seorang muslim, minimal kalau kita bisa mampu untuk menjenguknya ya mendoakannya. Allah Allah. Sakit apa beliau? Hepatitis ya. Hepatitisnya hepatitis akut, tapi moga-moga Allah memberikan kesembuhan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan siang kali ini kita akan meneruskan kajian kitab yang indah, yaitu adalah kitab Ensiklopedia Adab dan Akhlak Islam. Maka yang kita bahas dan yang masih menjadi fokus uraian dan penjelasan kita adalah bagaimana adab dan akhlak seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita mengerti bahwasanya di antara pokok kita, di antara pokok kewajiban kita adalah memberikan adab dan akhlak kita hanya kepada Allah, hanya kepada Rasul, kepada Quran dan kepada sesama mukmin. Maka di antara adab yang kita pelajari hari ini adalah adab setelah kita mempelajari tawakal, yaitu adab yang kita pelajari adalah harus selalu, yaitu adalah selalu terikat dan selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Maka yang keenam itu adalah hati seorang mukmin yang berakhlak kepada Allah itu hatinya selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan hati yang selalu terkait kepada Allah artinya bahwasanya dia melakukan apapun dalam kehidupannya, aktivitas apapun di dalam pekerjaannya, maka dia selalu meletakkan semua tujuan dari aktivitas hidupnya itu semata-mata karena Allah. Sehingga Hasan al-Basri, seorang ulama itu menyampaikan dan menyatakan, rahimallahu abdan idza waqafa ala amalihi faqala idza kana lillahi tasarra'a fa idza kana lighairillahi ta'akhkhara. Hati semacam inilah yang dikatakan oleh Hasan al-Basri, hati yang akan senantiasa dicintai oleh Allah. Siapakah pemilik hati yang dicintai oleh Allah, wahai Hasan al-Basri? Beliau katakan, orang yang dicintai oleh Allah hatinya adalah seseorang, laki-laki maupun perempuan, yang apabila dia akan melakukan apapun dalam hidupnya, dia itu tidak buru-buru. Dia memikirkan dulu, dia diam dulu sebentar. Lalu kemudian dia bermuhasabah. Bermuhasabah itu dia kemudian merenungkan, kalau pekerjaan ini adalah bermanfaat untuk Allah, tasarru'a, dia bersegera. Fa'idha kana ligairillah, kalau ternyata bukan untuk Allah, tidak ada manfaatnya untuk Allah, ta'akhkhara, dia melambatkan dirinya, lalu betul-betul dia tinggalkan pekerjaan itu semata-mata dia tinggalkan karena Allah, karena dia yakin betul barang siapa yang meninggalkan perbuatan karena Allah, pasti Allah akan berikan ganti yang jauh lebih dahsyat. Gambaran hati inilah merupakan hati yang berakal. Karena kehidupan seseorang itu apabila selalu mengkaitkan pekerjaannya, kemudian gerakannya, pilihan hidupnya berdasarkan karena Allah, maka sungguh dia itu telah mendapati pokok iman di dalam hidupnya. Karena orang-orang yang selalu mengkaitkan pekerjaan di dalam kehidupannya dengan Allah, maka itulah orang-orang yang hatinya selalu terkait dengan Allah. Contoh kasus dalam kehidupan kita adalah ketika ibu diberikan sebuah kegiatan oleh teman, kemudian mungkin oleh tetangga. Kegiatan tersebut kemudian dilampirkan dalam bentuk undangan atau dalam bentuk surat. Maka sikap orang mukmin itu apa? Tidak kemudian langsung menolak ataupun tidak langsung menjawab surat undangan tersebut atau permohonan tersebut. Dia baca surat itu, lalu dia pikir, kalau ini memang bermanfaat untuk Allah, misalkan saya diundang ke satu tempat, tapi ternyata memang di situ ada kepentingan untuk Allah, ada pahalanya, maka kemudian bercepat-cepat dia supaya mendatangi tempat itu. Tetapi kalau ternyata di dalam undangan tersebut dia pikir, dia pahami, dia renungkan, ternyata tidak ada kepentingannya untuk Allah, tidak ada kemaslahatannya untuk akhirat, maka sungguh dia kemudian melambatkan dirinya dan dia tidak mau mendatangi itu, semata-mata dia berhasrat dan tamak untuk menjaga kehidupan akhiratnya. Apa kehidupan yang harus selalu kita jaga betul, bahkan kita boleh tamak? Yaitu adalah kita boleh tamak dalam urusan kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang selalu mengorbankan kepentingan akhirat kita hanya masalah karena masalah-masalah yang duniawi. Maka masalah hati orang yang dicintai oleh Allah yaitu adalah mereka yang senantiasa menyandarkan apa yang mereka lakukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi gambaran yang sangat penting, dan ini hampir mirip sekali dengan masalah niat. Jadi inilah pentingnya untuk menjaga masalah niat dalam kehidupan kita. Sehingga apabila kita menjadi orang yang senantiasa dicintai oleh Allah, maka kita selalu menyandarkan setiap pilihan hidup kita semata-mata karena Allah. Jadi kalau apapun terbiasa untuk dia. Kalau ternyata kita bingung, maka kalau mampu untuk kemudian salat istikharah. Kenapa ketika kita bingung kemudian kita disyariatkan untuk salat istikharah? Supaya apa yang kita pilih itu memang betul-betul karena Allah, bukan karena nafsu. Makanya salat istikharah merupakan salat yang dikatakan oleh Abu Malik Kamal, salah satu salat yang bukan hanya dilaksanakan ketika akan menikah atau menikahkan anak. Tapi salat istikharah merupakan salah satu salat yang dilaksanakan kapanpun ketika seorang muslim bingung di antara dua pilihan. Dia enggak ngerti mana yang lebih baik menurut Allah, jangan apa yang lebih baik menurut kita. Kalau apa yang lebih baik menurut kita itu selalu dekat dengan salah, karena perkiraan manusia itu selalu salah. Makanya kenapa kita kemudian diperintahkan untuk membuka pintu langit dengan melaksanakan sholat istikharah, supaya apa yang kita pilih memang betul-betul bukan karena nafsu, tapi karena pilihan Allah. Sehingga para ulama menjelaskan kepada kita, sholat istikharah itu bukan hanya urusan yang besar dan penting saja. Bahkan urusan-urusan yang sifatnya remeh pun boleh bagi kita untuk sholat istikharah. Sehingga ketika itu diberikan ada kegiatan, dilampirkan, ini lo ikut perkumpulan ini, ibu berpikir, apakah perkumpulan itu baik enggak untuk saya? Baik enggak untuk Allah atau tidak? Bingung ternyata untuk menentukan status dari kebaikan perkumpulan itu. Apa yang dilakukan? Sholat istikharah. Minta kepada Allah. Bukankah doa istikharah itu indah? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaghfiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal adzim in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li dini wa ma'ashi wa akibatu amri fadtur huli waj'al huli khairan fiha. Ya Allah, aku minta dengan ilmu yang luas. Aku minta dengan takdirmu yang indah. Kalau engkau dengan ilmumu mengetahui bahwasanya urusan ini, sebutkan urusannya itu apa? memang baik untukku, bukan hanya untukku, untuk kemudian urusan agamaku, bahkan hanya baik untuk urusan agamaku, tapi baik untuk urusan akhiratku, fadurbuli, maka tetapkanlah aku dalam hal itu, dan kemudian berkatilah aku dan ridailah aku dalam pekerjaan itu. In kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li. Ya Allah, kalau ternyata sebaliknya, bahwasanya engkau tahu bahwasanya urusan ini ternyata syarrun, jelek li untukku, fi dini, untuk agamaku jelek, wa akibatu amri, dan urusan nanti di akhiratku ternyata urusan ini jelek, gak ada manfaatnya untuk urusan agama dan urusan akhiratku. Wasrifhu anni, jauhkan itu dari diriku wahai Allah, dan tetapkanlah untukku yang baik. Inilah indahnya kita menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertimbangan-pertimbangan yang indah bagi seorang mukmin itu bukan pertimbangan yang panjang. Pertimbangan yang indah bagi seorang mukmin itu adalah pertimbangan ketika dia mengambil putusan, putusan itu dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat contohnya dalam kehidupan para sahabat. Kehidupan para sahabat itu selalu dan selalu ketika mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam hidup mereka, mereka selalu karena Allah, bukan karena selain Allah. Mereka kemudian diperintahkan untuk hijrah-hijrah karena ngerti hijrah itu untuk Allah. Ketika mereka diperintahkan oleh Rasulullah berdakwah, mereka berangkat. Kenapa mereka mau melakukan semacam itu? Padahal itu berat dan tidak ada janji dalam kehidupan dunia mereka. Semata-mata karena keterikatan hati mereka, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang kemudian mereka senantiasa menyandarkan apapun dalam kehidupan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah yang akan memberikan apa yang Allah janjikan. Allah tidak pernah sia-siakan kehidupan mereka. Makanya inilah bedanya antara si mukmin dengan orang yang fajir. Fajir itu siapa? Orang yang senantiasa berdosa. Saya tuh khawatir sekali ketika membaca sebuah hadis yang menyatakan wa min alamati syukrillahi ayyushkilahu bima la yanfa. Ada sebuah hadis yang dikatakan oleh Rasulullah. Allah itu mengatakan semacam ini. Hadisnya kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa min alamati, apa artinya? Di antara tanda sukhtillah, tanda kemurkaan Allah. Allah itu kalau sudah murka kepada seorang manusia, apa yang dilakukan oleh Allah? Allah itu tidak menyiksa manusia tersebut di dunia. Allah kemudian tidak mengadab manusia tersebut ketika di dunia. Tapi ketika Allah murka kepada seorang manusia, gak senang, benci kepada manusia tersebut, gak suka Allah kepada manusia itu, dan Allah tidak peduli dengan manusia itu, maka tanda kemurkaan Allah kepada manusia itu apa? Ayyushkilahu bima la yanfa. Apa yang terjadi? Allah akan sibukkan dia dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Sehingga dia melakukan apapun, meneteskan keringat, bahkan kemudian ada yang meneteskan darahnya, tapi ternyata semua yang dilakukan itu ada manfaatnya untuk akhirat. Kan ada orang yang semacam itu kan, kumpul ke sana kemari. Dia menyangka bisa bersenang-senang dengan itu, tapi ternyata dalam urusan itu gak mendapatkan kebaikan akhirat sama sekali. Berarti orang tersebut sedang ada tanda bahwasanya dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang-orang yang kemudian sebaliknya? Orang-orang yang sebaliknya adalah orang-orang yang ketika mereka dicintai oleh Allah, mereka itu akan dijaga oleh Allah, tangannya, lisannya, gerakannya. supaya orang tersebut betul-betul melaksanakan sesuatu karena Allah. Allah jaga dia dari kemaksiatan dan dosa. Itu pentingnya. Sehingga ketika kita akan melakukan apapun, tolong pikir dulu. Tolong dipikir, akan memasukkan anak misalkan ke sebuah sekolahan, atau memasukkan anak ke dalam sebuah kursus sekalipun yang sifatnya remeh, pikirkan, ada enggak kepentingan anak itu untuk Allah dan ibadah dia untuk Allah kelak? Karena kalau tidak, subhanallah, kita akan sia-sia. Apa yang kita berikan kepada anak tidak dinilai oleh Allah, dan apa yang kita lakukan untuk anak itu dari menjaga, menjemputnya, menjadi tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun ini dalam bentuk apapun. Sehingga apapun itu, mari kita biasakan untuk menjadikan sesuatu itu sandarannya, pertimbangannya yang pertama itu karena Allah. Bahkan hanya memberi beberapa lembar baju sekalipun dan helai baju sekalipun, itu juga pertimbangannya karena Allah. Benarkah ini pakaian yang diridai oleh Allah pertama? Dan yang kedua, apakah belinya saya ini akan bermanfaat? Oh iya, ada manfaatnya untuk menjaga aurat, dibeli. Wah, kalau kayak gitu nggak jadi beli baju. Nggak berhasil, harus macam itu. Pasti kalau memang masanya untuk beli kan tidak menjadi masalah. Yang saya kemudian tekankan adalah bukan karena masalah membeli bajunya, tetapi yang saya tekankan adalah bagaimana sikap kita. Kalau kemudian sikap kita seorang mukmin yang hati kita adalah berakhlak kepada Allah, selalu terbiasa berkata-kata, ini bermanfaat untuk Allah atau tidak. Sama kalau seorang istri itu kasar cintanya suami sama suaminya gimana? Sampai potong rambutnya itu karena suaminya. Contohnya dia potong rambut, potong rambutnya suka enggak misalkan Pak, suka enggak sih? Kenapa dia melakukan itu? Karena dia tahu bahwasanya dia lakukan itu karena dia istri dari suami. Sama itu kita dengan Allah. Sehingga pertimbangan-pertimbangan itu yang harusnya diambil, dan itulah yang menjadikan para sahabat itu hatinya dan kehidupannya dijaga oleh Allah dari perkara-perkara kemungkaran dan perkara kemurkaan mereka dari Allah, karena mereka selalu meniatkan di dalam hidup mereka itu semata-mata karena Allah. Sikap itu yang harus diambil. Maka para ulama kemudian mengartikan apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Ketika akan melakukan sebuah pekerjaan di dalam hidupnya, yang pertama bermuhasabah. Kalau dulu saya ceritakan ini, orang mau nikah itu alasannya kenapa? Karena Allah kan? Tapi kalau orang nggak ngerti tentang Allah, alasan nikah itu macam-macam. Kenapa kamu nikah dengan dia? Orangnya lucu. Kenapa kamu nikah sama dia? Orangnya unik, ada lagi setelahnya. Padahal orang-orang yang dikatakan oleh Syaikh Munajjid itu apa? Orang mukmin itu orang yang selalu bermuhasabah. Kalau dia melakukan apapun, dia merenung sejenak. Dia pikir sejenak apa yang akan dia lakukan itu bermanfaat untuk Allah atau tidak. Di dalam bermuhasabah, apa yang dia bisa lakukan? Doa. Kemudian yang kedua, istikharah. Dan ini juga dilakukan siapa? Bukhari itu kalau kemudian beliau mendapatkan bingung hadis ini itu sahih ataukah tidak, maka cara menjawab pertanyaan beliau itu adalah beliau kemudian sholat istikhara. Makanya kemudian ilmu semuanya saya nyatakan kepada anda, terbiasalah untuk kita menyandarkan apa yang kita lakukan untuk Allah, dan cara menyandarkan semua urusan kehidupan kita senantiasa bermuhasabah. Bermuhasabah itu apa? Salah satunya doa. Yang kedua apa? Yaitu adalah beristighfar. Salat istighfar itu berapa rakaat? Berapa rakaat ini? Dua rakaat saja. Kapan kita kemudian melaksanakan salat istikharah? Kapanpun. Malam boleh. Siang boleh tidak? Boleh salat istikharah. Tetapi yang paling afdal adalah melaksanakan salat istikharah itu pada waktu malam, di sepertiga malam yang terakhir. Apa bacaan yang kita kita baca dalam istikharah? Biasa, sama kayak sholat kita. Hanya saja setelah sholat, kita kemudian membaca doa yang panjang. Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika wa astaghfiruka bi'kudratika. Betul-betul meminta kepada Allah, ya Allah baik atau tidak? Bahkan Imam Nawawi itu sampai mengatakan, bahkan kalau engkau akan melakukan safar, perjalanan, akan melakukan perjalanan ke sebuah tempat, kamu tidak tahu hari apa yang paling tepat menurut Allah, kamu bangun, kamu air wudhu, kemudian kamu sholat. Sampai mengambil kesimpulan, ketetapan untuk melakukan perjalanan saja, Imam Nawawi katakan, kalau bisa istikharah, istikharah. Kenapa istikharah? Supaya apa yang akan kita jalankan itu memang betul-betul itu merupakan bimbingan dari Allah SWT. Lalu kemudian yang berikutnya, di antara terkaitnya hati seseorang kepada Allah itu apa? Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, senantiasa memulai dengan membaca bismillah. Membaca bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillah. Membaca bismillah itu kemudian beliau katakan mustahab li kulli harfin. Jadi kemudian disunahkan betul ketika kita ingin membiasakan hati kita untuk terkait dengan apa yang ditentukan oleh Allah, maka disunahkan bagi kita selalu membaca bismillah. Bahkan hanya untuk membuka pintu, bahkan hanya untuk menutup pintu, bahkan hanya bangun dari tempat duduk kita, kalau kita mampu untuk membaca bismillah, bismillah. Kenapa? Supaya kita menyertakan apa yang kita lakukan dengan Allah. Rasulullah sendiri saja mencontohkan di antara perbuatan-perbuatan yang tampaknya remeh, tetapi Rasulullah itu senantiasa membaca bismillah itu apa? Kalau nutup pintu di malam, Rasulullah baca apa? Bismillah. Ketika mematikan lampu, hanya mematikan penerangan saja itu kan banyak. Kemudian Rasulullah itu membaca bismillah. Bahkan ketika kemudian beliau apalagi membalik perabotan juga membaca bismillah. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala beliau mengontari hadis ini apa? Disunahkan bagi setiap mukmin apapun yang dia lakukan itu senantiasa membaca dengan bismillah, dengan nama Allah, supaya lisan kita terbiasa dan supaya apa yang kita lakukan itu betul-betul karena Allah. Tidak usah kita mengatakan nawaitu, nawaitu. Cukup dengan kita bismillah kita lakukan ini. Apapun itu, walaupun hanya membuka pintu saja. Walaupun hanya membuka kertas misalkan kita mampu, silakan. Kenapa? Istighbabun fi kulli harfin. Katakan oleh beliau. Istihbab oleh harakatan itu apa? Disunahkan dalam setiap gerakan. Setiap gerakan. Karena sesungguhnya barang siapa yang terbiasa membaca bismillah, berarti hatinya ngerti bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah semata-mata karena Allah. Baca bismillah dalam hati. Mari kita biasakan dalam perkara-perkara yang remeh saja. Ketika memakai sandal, keluar dari rumah, ketika buka pintu mobil, ketika nutup, ketika kemudian menetralkan standar motor kita, semuanya kemudian kita biasakan kita baca bismillah. Apa susahnya? Jangan pernah remehkan sebuah amal karena ringannya. Jangan pernah remehkan sebuah amal karena kecilnya. Yang menjadikan amalan itu besar ataupun remeh itu karena niatnya. Walaupun hanya membaca bismillah, tetapi kalau kita niatkan semata-mata karena kita untuk menghidupkan sunnahnya Rasulullah untuk membaca bismillah, maka sungguh berpahala yang sangat besar, fadilahnya dan keutamaannya. Kita diingatkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam sebuah hadis ketika Rasulullah menceritakan ada seorang perempuan yang kemudian memberikan minum kepada seekor anjing yang kemudian apa anjing tersebut itu dalam keadaan haus. Perempuan tersebut turun ke bawah, membawa sepatunya diisi dengan air, diberikan air itu, tapi dengan itu ternyata masuk surga. apa yang menyebabkan dia masuk surga? Bukan karena ketika dia memberikan itu, tetapi karena keikhlasan ketika dia turun, dia lakukan turunnya dia ke dalam tempat itu semata-mata karena Allah. Sehingga kemudian Abdullah bin Mubarak mengatakan rubba amalin saghirin tu'adzibuhunniyah. Berapa banyak amalan yang tampaknya remeh, tampaknya kecil, tampaknya gampang, tapi ternyata amalan tersebut besar dicatat oleh Allah, bahkan akan memberatkan amal timbangan kebaikan dia, disebabkan karena dia itu benar meratakan. Dan cara untuk melatih kita supaya benar niatnya, yaitu mengucapkan bismillah dengan nama Allah saya lakukan ini. Makan, terutama ketika makan, minum, ketika kemudian kita mengangkat anak, ketika tertidur, bismillah. Apapun, apa susahnya bagi kita untuk mengindahkan mulut kita dan lisan kita untuk membaca bismillah. Dan ini termasuk dari perkara yang disunahkan dari Rasulullah SAW. Turun, kalau turun sih tidak. Kalau turun dari tempat yang tinggi ke bawah membaca apa? Subhanallah. Kalau kemudian kita naik dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi baca apa? Allahu Akbar. Tapi kalau dalam hal yang lainnya baca bismillah. Baca bismillah, baca bismillah, baca bismillah. Indah betul. Jadi kalau orang baca bismillah, saya kemudian mematikan bismillah. Dia meletakkan bangkit dari duduk, duduknya lama. Biasanya kan capek, duduk lama, bangkit dari tempat duduk cukup lama, bismillah. Itu tampaknya amalan remeh. Tapi kalau amalan remeh itu kita lakukan semata-mata karena Allah, sungguh Allah tidak pernah menyia-nyiakan amalan itu. Sebagaimana perkataan yang remeh apabila itu menyinggung apa yang ditentukan oleh Allah, maka bisa jadi perkataan itu akan dicerumuskan oleh Allah dia ke dalam neraka. Sebagaimana Rasulullah itu mengatakan, la yatakallamul abdu, ada seorang hamba dalam sebuah hadis itu dikatakan ada seorang hamba yang mengucapkan sebuah perkataan mayatakallam abdu bi kalimatin mayarohi baksan. Ada seorang manusia kata Rasul, dia mengucapkan satu ucapan kata, kalimah itu kata, bukan banyak kata-kata, tapi ternyata kata-kata itu dia ya biasa. Tapi ternyata yang dia ucapkan itu ternyata mengolok-olok dari apa yang ditentukan oleh Allah, atau mengucapkan kata-kata yang mengundang kemurkaan Allah. Dia menganggapnya biasa, dengan itu Allah mencampakkan dia ke dalam neraka 70 tahun hanya karena satu ucapan. Berarti sebaliknya, berapa banyak ucapan kalau dia ucapkan sesuatu yang indah karena Allah, maka Allah juga akan mengangkatnya ke dalam tempat yang tinggi. Menjadikan hati kita terkait dengan Allah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah. Jangan pernah anggap remeh sebuah amal, karena kita tidak pernah mengerti di antara amalan yang kita lakukan itu di antara manakah yang diterima oleh Allah amalan yang kita lakukan. Bisa jadi sedekah kita justru malah tidak ada pahalanya, tapi bisa jadi hanya sholat 2 rakaat ketika habis wudu malah bisa memasukkan ke surga. Bisa jadi ketika kita haji, haji kita tidak diterima oleh Allah, tapi justru malah kemudian mengucapkan bismillah sejak ketika dia membuka pintu, karena dia lakukan itu karena ikhlas, malah itu yang diterima oleh Allah. Itulah yang kita harus mengerti. Kita tidak pernah tahu perjalanan amal kita itu semuanya diterima oleh Allah, tidak ada jaminan loh. Ketika kita tidak bisa menjamin amal kita itu pasti diterima oleh Allah, yang bisa hanya kita lakukan adalah apa? Memperbanyak dari sesuatu-sesuatu yang kita anggap remeh, salah satunya dengan ucapan. Moga-moga ketika mengucapkan itu membantu hati untuk menyandarkan pekerjaan kita kepada Allah dan membuat kita akan tegar ketika menghadapi semua masalah-masalah dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang kemudian kita lakukan di dalam menjadikan hati kita terkait betul dengan Allah itu apa? Yaitu adalah ikhtisar. Sudah pernah kita bahas ikhtisab. Apa itu ikhtisab? Ikhtisab itu apa? Ikhtisab apa? Sudah pernah kita bahas ikhtisab. Ya kira-kira 20 tahun yang lalu. Baru ketika Ramadan kemarin kita bahas ikhtisab itu apa? Apa itu? Kenapa Ibu minta? Oh, sudah setahun belum tak lihat. Saya ngajar belum ada setahun itu. Saya ngajar gak ada setahun. Ikhtisab apa ikhtisab? Ibu-ibu yang semoga diberikan pemahaman. Ikhtisab apa ikhtisab? Menghitung itu. Apa ikhtisab ibu-ibu? Hah? Menghisab dosa? Ikhtisab itu artinya kalau di dalam kehidupan ini kita mendapatkan ujian ataupun musibah, maka kita mengharapkan balasannya itu hanya dari Allah dalam urusan akhirat kita. Itu namanya ikhtisab. Ibu kehilangan handphone. Ketika kehilangan handphone, ibu kemudian mengatakan, ya Allah, aku hanya mengharapkan yang paling baik untuk engkau ganti nanti di akhirat. Itu namanya ikhtisab. Ibu sakit, padahal asalnya itu hari kemarin masih sehat-sehat saja. Tiba-tiba malam karena terlalu semangat kepleset, jatuh, akhirnya kakinya gak bisa berjalan sementara waktu. Kemudian mengharapkan, ya Allah, moga-moga dengan saya tidak bisa berjalan ini mendapatkan pahala ganti nanti di akhirat yang lebih baik. Namanya ikhtisab. Apa? Mengharapkan pahala. Oh, ditulis. Mengharapkan pahala dari setiap ujian dan musibah dengan balasan yang jauh lebih baik dari sisi Allah dalam kehidupan akhiratnya kelak. Ikhtisab. Karena yang kemudian agak susah untuk kita lakukan untuk mengaitkan hati dengan Allah itu kapan? Ketika seseorang itu diberikan ujian oleh Allah. Sudah belum? Bisa ada yang tulis? Karena sesungguhnya kehidupan yang kita lewati itu dikatakan oleh sebuah syair. Samania pun tajri alal mar'i daiman wala budda lil mar'i ayal dia samania. Ini dicari. Ya, salam para dekatku. Dari tadi ini ada. Ibu ini. Ibu ini kedua. Ya. Karena sesungguhnya kehidupan yang dilewati oleh manusia itu pasti ada 8 karakter hidup itu. Sama niatun tajri alal mar'i daiman fala budda lil mar'i ayal qiya samania. Hidup kata seorang penyair Ali. Beliau mengatakan hidup itu pasti ada 8 sifatnya. Yang pertama sururun wa huznun. Hidup itu pasti ada senang. Kemudian ada sedih. Istima'un wa furqatun. Hidup itu ada pertemuan, ada perpisahan. Salimun wa sukmun. Hidup itu pasti ada sehat. Sukmun apa? Sakit. Wa yusrun wa usrun. Dan hidup itu ada yang namanya masa gampang atau masa muda dan masa sulit. Ini yang dikatakan oleh seorang penyair bahwasanya kehidupan itu ada 8. Orang yang hidup itu pasti akan menemukan 8 perkara ini. Senang, sedih, pertemuan, perpisahan, sehat, sakit, masa muda dan masa sulit. Karena semua kehidupan itu tidak semuanya itu menyenangkan. Ada sedih, ada perpisahan, ada sakit, ada sulit. Maka kita harus punya sikap ikhtisab ketika kita mendapatkan perkara-perkara dalam kehidupan kita yang tidak kita harapkan, kita kemudian mengharapkan pahalanya itu dari sisi Allah. Itulah orang yang terkait dengan Allah dalam kehidupan sedihnya. Kalau hidup itu senang terus enak, tapi itu kan bukan hidup, itu sinetron. Hidup bertemu terus enggak mungkin, itu surga. Kalau hidup itu sehat terus enggak mungkin, ini bukan surga. Kalau hidup itu mudah terus enggak mungkin. Terkadang hidup itu akan mengalami sedih, hidup itu akan mengalami perpisahan, hidup itu akan mengalami sakit, dan hidup itu akan mengalami masa susah. Walaupun kita berusaha untuk mengingkari, menjauh, berlari, dan kabur dari empat perkara tersebut, itu pasti ada. Maka hati yang selalu terkait dengan Allah itu bukan hanya dalam keadaan lapang, tapi kemudian hati yang selalu terkait kepada Allah itu apa? Ketika dia diuji oleh Allah dengan perkara yang menyedihkan dalam kehidupan, entah perpisahan, entah rasa sakit, entah masa sulit, ataukah dia mendapatkan kesedihan, maka dia punya ikhtisab. Ikhtisab itu apa? Dia berharap pahalanya dari sisi Allah. Kalau dia didolimi oleh temannya, dia sabar. Orang didolimi itu kan wajar. Dibicarakan, fulan itu orangnya kayak gini. Ternyata terdengar oleh dengan kita. Apa yang kita lakukan? Ikhtisab, harapkan pahala dari sisi Allah. Apa itu? Semoga Allah menggugurkan dosa yang kita miliki karena kita dizalimi oleh orang lain. Jadi kalau itu dibicarakan oleh orang lain, harusnya menyerahkan makanan kepada orang yang membicarakan itu. Kenapa? Karena dia telah mengambil dosanya. Bisa enggak? Bisa. Emang bisa, Ustaz? Misalnya juga belum bisa. Tapi minimal kita senang. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ikhtisab. Apa saya dibicarakan? Karena orang yang mendolimi kita itu setidaknya apa? Melakukan dua kebaikan dalam kehidupan kita. Kebaikan yang pertama, menjadikan doa kita menjadi mustajab. Kebaikan yang kedua, mengambil keburukan yang kita miliki. Itu ikhtisab. Sakit, tiba-tiba diberikan sakit. Pikir hikmahnya. Oh, mungkin saya banyak dosa ketika dulu saya di waktu muda, sehingga kemudian Allah memberikan kepada saya sakit di masa tua, supaya Allah itu ingin, supaya Allah itu menjadikan penghapus atas kesalahan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh saya ketika di waktu muda, ketika selalu saya itu foya-foya bergaul kepada teman-teman saya. Misalnya, ikhtisab itu hati yang ikhtisab. Jadi hati yang ikhtisab itu kapan? Yaitu ketika dia menyandarkan kehidupannya, ketika dia mendapatkan empat perkara yang tidak diinginkan oleh nafsu. Apa empat perkara yang tidak diinginkan oleh nafsu? Sedih, berpisah, sakit, dan ketika dia mengalami masa sulit. Mengkaitkan hati dengan Allah gampang kalau di waktu lapang. Tapi susahnya untuk mengkaitkan hati kita kepada Allah ketika di masa sulit. Kalau orang berpikir melakukan sesuatu karena Allah di waktu lapang gampang, tapi lakukan itu di waktu susah, itu menjadi lebih ekstra, lebih keras. Makanya kemudian di antara hati yang kemudian selalu terkait dengan Allah, dan ini merupakan akhlak seseorang mukmin kepada Allah, yaitu mempunyai ikhtisab. Makanya senantiasa perbanyak berdoa. Di antara doa itu yang senantiasa diperintahkan oleh Rasulullah, yang selalu kita baca dalam zikir pagi dan petang itu apa? Allahumma aslih fi sya'ni kulli fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Saya suka sekali dengan doa ini. Doa ini berarti apa? Menyadarkan hidup itu sama Allah. Artinya apa? Ya Allah, perbaikilah segala urusanku, segala urusan kehidupanku. Fala takilni, jangan engkau menyerahkan kepada diriku saja, wahai Allah. Tarfata ainin, walaupun hanya sekejap. Sudah hafal doanya? Coba kita ulang. Allahumma. Terus? Asli. sendiri, lihat ini. Allahumma asli li sya'ni kulli. Terus wala takilni atau fala takilni ila nafsi tarfata ainan ainun ainan ainin. Karena itu adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Yang enggak belajar bahasa Arab pusing kalau mudhaf mudhaf ilaih. Indah betul. Allahumma aslih li Allahumma aslih li sya'ni kulli fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Lihat, indah betul. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwasanya hidup itu bukan sandarannya itu bukan diri kita. Rasulullah mengatakan, ya Allah perbaikilah semua urusan dalam kehidupanku dan kemudian jangan serahkan kehidupanku kepada diriku walaupun sekejap mata saja. Karena harus terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita baca kapan ibu-ibu? Ketika pagi dan ketika pagi dan petang atau ketika pagi dan sore. Jangan pernah remehkan yang namanya dzikir pagi dan dzikir petang. Ibu mau contoh nyata bukti, ada seorang sahabat itu lapor sama Rasulullah. Dia mengatakan la ghadabni al-akrab ya Rasulullah bil barihah. Ya Rasulullah, tadi malam saya itu disengat oleh kalajengking. Kemudian Rasulullah itu mengatakan laula anta qulu a'udzu bi kalimatita mati min syarri ma khalaq ma la ghadabta. Kemudian Rasulullah katakan kepada dia, coba kalau kamu katakan a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, pastilah kamu tidak akan disengat oleh kalajengking tadi malam. Berarti yang namanya dzikir pagi dan dzikir petang itu penting, bahkan sesuatu yang mampu menghindarkan mudharat di hari siang dan di hari malam kita itu adalah dzikir. Jadi sahabat disengat kalajengking karena Rasulullah mengatakan karena dia tidak mengucapkan a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma. Jadi kembali kepada hati. Jadi kemudian sikap seseorang yang kemudian senantiasa hatinya terkait dengan Allah itu apa? Ihtisab. Sehingga kemudian yang paling mulia untuk kita lakukan ketika mendapatkan musibah dari apa yang tidak kita inginkan, mintalah penggantinya itu dalam masalah akhirat, jangan masalah dunia. Walaupun itu juga boleh. Misalkan itu kehilangan handphone, jangan katakan gak apa-apa ya Allah saya kehilangan handphone, tapi ganti ya yang lebih baik. Boleh gak semacam itu? Boleh. Dan kita boleh berdoa. Tapi yang paling afdal, yang paling utama adalah kalau kita kehilangan sesuatu, mendapatkan musibah, mendapatkan sakit, mendapatkan perkara yang sulit dan perkara yang tidak menyenangkan, minta-minta kepada Allah supaya Allah itu memberikan balasannya hanya untuk arisan akhirat kita. Ya Allah, saya enggak apa-apa kehilangan darah ini. Yang saya minta balasanmu ya Allah untuk urusan akhiratku. Ya. Orang-orang yang semacam ini pasti akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Sehingga cerita yang paling terkenal di antara hadis itu adalah Ummu Salamah yang ketika meninggalnya suaminya mengucapkan Allahumma jubni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang aku dapatkan dan berilah aku pengganti yang lebih baik. Padahal Ummu Salamah itu mengharapkan penggantinya itu dalam urusan akhirat, tapi justru Allah mengirimkan pengganti yang lebih baik. Siapa pengganti yang lebih baik dari Abu Salamah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sikap-sikap yang dijelaskan oleh para ulama, saya ambilkan dari tulisannya Syaikh Shalih bin Najib, hati yang selalu terkait kepada Allah itu maksudnya apapun yang dia lakukan semata-mata karena Allah. Jadi masalah yang paling dekat dengan kehidupan ibu-ibu itu apa? Masalah ketika ibu ditawari kegiatan apapun, maka senantiasa pikir apakah kegiatan itu ada manfaatnya untuk Allah atau tidak. Tidak ada, tinggalkan, juga semata-mata karena Allah. Kemudian yang dekat dengan kehidupan ibu adalah menikahkan anak. Ibu kan akan datang waktunya untuk menikahkan anak. Maka ketika menikahkan anak juga pikirkan bukan karena nafsu mau menikahkan anaknya, tapi menikahkan anaknya memang karena Allah. sehingga siapapun yang masuk nanti ke dalam keluarganya ibu memang pantas untuk masuk ke dalam rumahnya ibu. Pantasnya itu tidak diukur karena hartanya, tapi pantasnya dia masuk ke dalam rumahnya ibu dan menjadi bagian dari keluarganya ibu. Itu karena dia menghormati Allah. Karena barang siapa orang yang mampu menghormati Allah, pasti akan memuliakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu yang paling dekat. Jadi nanti ketika ada seseorang yang melamar anaknya ibu, atau kemudian ada anak ibu yang melamar, kita lihat betul agama itu. Jangan pernah remehkan masalah ini. Karena masalah agama dari orang yang akan menjadi anak kita atau menantu kita, itu betul-betul penting. Dan itulah cara kita menyandarkan masalah itu kepada Allah. Pertimbangan kepantasan orang itu berdasarkan karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena tampaknya, bukan karena putihnya, dan bukan karena sekolahnya yang tinggi. Kalau ternyata ada yang dapat semua itu anugerah. Sudah tampan, soli, kaya raya, orangnya kemudian sopan, luar biasa, sudah enak. Tapi kalau belum ada, maka kemudian dahulukanlah yang pertama, yaitu masalah agama. Kemudian yang kedua, senantiasa terbiasa untuk membaca bismillah. Serahkan sesuatu, bismillah. Coba biasakan yang sederhana-sederhana dulu. Kita kan sudah belajar banyak, kalau nggak kita amalkan, ini akan menjadi bumerang apa yang akan kita pelajari nanti di hadapan Allah. Minimal dari sesuatu yang sederhana. Kalau boleh saya meminjam istilahnya A'a Gim, mulai dari diri sendiri. Mulai dari membuka pintu, baca bismillah. Turun dari mobil, bismillah. Kemudian keluar dari rumah, bismillah. Jadi hal-halnya kecil, supaya membiasakan hati kita terkait dengan Allah. Kemudian yang ketiga, ikhtisab. Ikhtisab itu kapan kita harus mempersiapkan? Bukan ketika dapat musibah perlu dipersiapkan, tapi mempersiapkannya mulai sekarang. Pahami ibu bahwasanya hidup itu tidak semulus yang kita bayangkan. Semakin tinggi iman seseorang, semakin akan dicoba dia oleh Allah. Barang siapa yang menyangka hidup itu akan mulus terus, berarti dia gagal mendokumentasikan kehidupan para nabi dan para rasul yang selalu diuji oleh Allah. Persiapkan mulai sekarang, kalau kemudian nanti diuji oleh Allah, supaya ketika kita diuji oleh Allah, kita punya sikap ihtisab, yaitu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perkara-perkara yang penting di antara adab dan akhlak kita sebagai seorang muslim kepada Allah, yaitu adalah senantiasa hati kita terkait kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua tindakan-tindakan kehidupan kita. Ini yang kita pelajari di dalam majelis kali ini. Silahkan apabila ada pertanyaan yang berkaitan tentang materi ataupun yang lainnya. Pertanyaan ibu-ibu? Istikharah. Yang melakukan boleh, kemudian yang menjadi bagian dari keluarga itu supaya dia bisa membantu keputusannya, itu juga tidak apa-apa. Sehingga kita katakan di dalam doanya adalah semacam ini: ya Allah, kalau urusan ini baik untuknya, baik untuk agamanya, baik untuk akhiratnya, tetapkanlah dia kepada urusan itu dan ridhoilah apa yang dia lakukan. Jadi boleh dari kita, sebagaimana ketika ibu mendapati anaknya mau nikah, bukan hanya anaknya yang salat, ibu juga boleh. Tapi tentunya redaksi di dalam doanya kan berbeda. Ya Allah, kalau ini perempuan ini atau laki-laki ini memang baik untuk keluargaku, memang baik untuk anakku, memang baik untuk agamanya dia, tetapkanlah, dekatkanlah dia dengan keluarga kita dan ridailah apa yang akan dilakukan olehnya. Tapi kalau tidak, jauhkanlah. Jadi boleh bagi kita. Misalkan suami akan kemudian meninggalkan sesuatu pekerjaan dan akan memilih pekerjaannya baru, boleh nggak kita ikut istikharah? Silahkan. Istikharahnya dengan mengatakan, ya Allah, kalau memang pekerjaan itu baik untuknya, untuk agamanya, untuk akhiratnya, maka mudahkanlah dia mendapatkan hal itu untuk menjadi berkah untuk keluarga. Silahkan, tidak apa. Kemudian yang kita harus paham tentang masalah istikharah, jawaban istikharah itu tidak selalu mimpi. Salah besar kalau harus mimpi. Memang terkadang harus mimpi, tapi tidak semua jawaban istikharah itu mimpi. Sering saya sebutkan tentang masalah ini. Jawaban istikharah yang paling sering diberikan oleh Allah adalah kemantapan hati. Sehingga orang-orang yang mereka setelah salat istikharah tiba-tiba mantap saja hatinya. Akhirnya dia melakukan itu. Tiba-tiba dia enggak mantap, berarti dia betul-betul mendapati Allah telah menjawab. Tanda menjawabnya Allah adalah memberikan keraguan. Kalau masih ragu terus, saya masih ragu Ustaz, sudah sholat masih ragu, berarti itu jawabannya, tinggalkan. Dalam hadis yang disebutkan da'ma yuribuka ilama ila yuribu, sesungguhnya tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Sudah, tinggalkan saja. Berarti keraguan-raguan yang terus datang, saya sholat kok malah ragu ya, saya sholat malah ragu. Berarti kemudian jawabannya itu, jawabannya memang Allah menjadikan dia ragu supaya dia tidak jadi melangsungkan pekerjaan itu atau pilihan itu. Jadi tidak harus mimpi. Jadi dan sholat istikharah itu baiknya sekali saja, tidak usah berulang-ulang. Hari ini istikharah, kemudian nanti siang istikharah, nanti malam istikharah, itu minum obat tiga kali sekali saja. Tunggu waktu yang sampai betul-betul mantap atau kemudian betul-betul ragu, ya sudah orang itu tinggal. Jadi tidak ada syariat untuk melaksanakan istikharah itu setiap waktu. Ingat loh, dalam berdoa itu nggak boleh minta buru-buru. Kalau kemudian minta istikharah, ah nggak diberi jawaban nih, siangnya istikharah, kan sorenya nggak diberikan jawaban istikharah, itu namanya kita buru-buru. Sama dengan kita mengatakan ya Allah tolonglah berikan rezeki hari ini ya, jangan besok, nggak boleh. Tak boleh. Allah Rasulullah mengatakan da'autu li abdi ma lam yu'ajjil. Allah itu mengabulkan setiap permintaan hambanya ma lam yu'ajjil, selama hamba itu tidak minta buru-buru dari Allah. Jadi dalam adab kita istikharah itu sekali saja. Boleh enggak setelah masa waktu yang lama kemudian kita sekali lagi? Boleh sekali saja. Tapi kalau sampai sholat sampai diyakini 7 kali baru akan mendapatkan jawaban, itu tidak ada dalilnya dan tidak ada hujjah. Yang lain sudah. Kalau memang tidak ada pertanyaan kita cukupkan, nanti kita akan bahas yang berikutnya. Apa 3 pelajaran yang penting Ibu? 3 pelajaran itu selalu mengkaitkan sebelum melakukan apapun, maka pikirkan apakah ada kepentingannya untuk Allah ataukah tidak. Yang kedua, senantiasa membaca basmalah. Kemudian yang ketiga apa? Jadi kalau saya nanya lagi jangan lupa, masjid ini menjadi saksi saya telah menyampaikan materi. Insyaallah. Biasanya kalau belajar ketika belum datang ujian itu gampang, kalau pas datang ujian itu susah. Ya, ini yang dapat saya sampaikan. Selebihnya dan sekurangnya saya memohon maaf. Untuk bahasa Arabnya, saya tidak bisa memajukan pada hari Rabu, sehingga pilihan satu-satunya tetap kembali pada hari Kamis. Iya atau tidak? Yes or no? Kalau iya tetap hari Kamis, kalau tidak ya berarti libur. Ini bagi yang bahasa Arab. Jadi kan kemarin saya menyampaikan bahwasanya kan ibu-ibu menyatakan hari Kamis libur. Hari Kamis ini libur? Iya. Hari Kamis libur, sehingga kemudian menjadikan, ada yang mengusulkan bahasa Arabnya dimatikan hari Rabu setelah konsultasi dengan orang yang apa, jamaah yang memiliki hari Rabu ternyata nggak bisa dipindah dan nggak bisa digeser. Pekan depannya, kenapa pekan depan dimatikan? Hari Kamis itu ya kebalik papan. Yang hari depan, saya Rabu depannya saya belum ngomong. Tapi kalau Rabu ini dipastikan tidak bisa, karena mereka sangat keberatan untuk ini dipinjam hari ini, karena sudah pernah dipinjam 2 kali. Kenapa? Berarti gini aja, sebentar ibu saya minta apa? Hari Kamis gimana om? Nanti kemudian dikonsultasikan. Libur ada suami. Ya silakan, kalau mau libur itu apa? Fine. Hari-hari kerja. Iya. Ya apa, pokoknya saya ngikut aja. Kalau memang ikut aja, kita tentukan hari Kamis berikutnya. Hari Kamis ya. Saya tidak ada apa-apa. Ya. Moga-moga tidak perlu bisa. latihannya ya, nanti dikerjakan. Sudah ya ibu-ibu? Sudah? Yang belakang? Yang belakang ibu? Ya. Tutup semua kitabnya. Kita berikan akhlak kita terbaik di dalam kita berdoa kepadanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Sudah? Sudah? Sudah? Kita baca kepadanya. Ini yang dapat saya sampaikan, doa anak menyertai untuk ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, dan jangan lupakan anak dalam doa-doa kebaikannya ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.